Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Ridha dengan ketentuan Allah bukan berarti wah di situ ada sumur, saya nyeblung aja. Saya masuk ke situ kalau waktunya mati ya udah mati, bukan begitu. Wah, di situ ada binatang buas, tak deketi, kalau udah waktunya mati ya udah dimakan. Bukan begitu. Ridha dengan ketentuan Allah tidak ada menentang takdir Allah, tapi tetap menghindar daripada segala sesuatu yang memang harus dihindari. Oh itu panas, dia menghindar. Oh itu membakar, dia menghindar. Oh itu berbahaya, dia menghindar. Harus dihindari. Bukan berarti kalau menghindar itu menentang ketentuan Allah, tidak. Kalau dia membenci, saya membenci karena saya ini kena penyakit. Saya membenci karena saya ini kena patok ular. Kalau udah terjadi, ya udah, itu tidak boleh ada penentangan. Tetapi tetap kita harus mencari yang harus kita cari dan menghindar daripada perkara yang harus kita hindari. Begitu maksudnya. Sekarang kita gak ngerti apa-apa jadi orang bodoh misalnya. Wah saya sudah ridho, sudah ditakdir oleh Allah jadi orang bodoh, gak usah belajar dah, ada apa? Berarti saya ridho dengan takdirnya Allah, kita tambah bodoh nantinya. Bukan begitu maksudnya. Kamu memang tidak boleh menentang karena Allah menjadikan aku orang gak ngerti, tapi kamu harus mencari ilmu. Begitu. Wah saya apa katanya takdir dah masuk surga atau masuk neraka. Kalau saya berusaha masuk surga dengan banyak ibadah berarti menentang takdir. Bukan begitu. Kalau saya menghindari maksiat berarti menentang takdir. Aku sudah ditakdir untuk masuk neraka. Bukan begitu. Kamu tidak boleh menentang. Semua sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kamu tetap harus berusaha yang diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan ibadah, diperintahkan orang jadi sehat, diperintahkan kamu makan halal, cari itu semuanya. Dan kamu harus menghindari segala yang dilarang oleh Allah. Dilarang kamu minum racun, dilarang kamu bermaksiat, dilarang kamu menyakiti diri kamu sendiri. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Itu semuanya juga harus kamu hindari. Begitu maksudnya, paham ya? Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa? Kata Ustaz. Suara Nabawi.